Konsultasi Syariah. Hukum makelar menaikkan harga jual tanah. Pertanyaan, bolehkah makelar menaikkan harga barang tanpa memberitahu pemilik barang, sehingga makelar dapat fee dan dapat dari margin? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Makelaran dalam Islam diperbolehkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan beberapa ulama tabi'in. Dalam Sahih Bukhari terdapat judul bab tentang upah makelaran. Di bawah bab ini, Imam Bukhari menyatakan, menurut Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim, dan Hasan al-Basri, bahwa upah makelar dibolehkan. Kemudian Imam Bukhari membawakan beberapa riwayat dari sahabat dan tabi'in. Riwayat pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tidak masalah pemilik barang mengatakan, jualkan kain ini, jika laku lebih dari sekian, maka kelebihannya milikmu. Riwayat kedua, Ibnu Sirin mengatakan, jika penjual mengatakan, jualkan barang ini seharga sekian, jika nanti ada untung, itu punya kamu. Atau, jika nanti ada untung, kita bagi. Seperti ini dibolehkan. Sahih Bukhari. Berdasarkan riwayat di atas, bisa kita simpulkan bahwa makelaran ada dua cara. Satu, makelar diizinkan untuk menaikkan harga barang sehingga upah makelar dari margin. Misalnya, si A, pemilik mobil, meminta si B untuk menjadi makelar menjualkan mobilnya, dan si B diizinkan. Si A mengatakan kepada si B, pokoknya saya terima bersih 100 juta. Kalau kamu mau ambil untung, silahkan dinaikkan sendiri. Dengan skema ini, makelar berhak menaikkan harga barang sesuai yang dia inginkan. Cara semacam ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Qudamah mengatakan, ketika pemilik barang mengatakan, jualkan kain ini dari saya 10 dirham, jika laku lebih, itu milik kamu. Maka akadnya sah dan makelar berhak mendapatkan tambahan itu. Karena menurut Ibnu Abbas itu dibolehkan dan makelar melakukan transaksi terhadap barang orang ini atas izinnya. Sehingga sah adanya kesepakatan pembagian keuntungan menjadi miliknya seperti mudharib dan amil dalam akad musaqah, al-mughni. 2. Makelar diminta untuk menjual senilai harga tertentu dan dia mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Ketika pemilik sudah menetapkan harga, maka makelar tidak berhak untuk menaikkannya tanpa seizin pemilik. Karena makelar dalam hal ini adalah wakil dari pemilik. Sehingga dia harus bekerja sesuai instruksi. Jika dia menaikkan harga tanpa seizin pemilik, berarti dia menyalahi amanah dan itu dilarang. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah ada pertanyaan, saya menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. Saya sepakat dengan penjual harga sekian dengan pembeli harga sekian. Misal dari penjual 100 dan saya jual ke pembeli 150. Saya terima uang dari pembeli, kemudian saya serahkan ke penjual. Jawaban Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah, tidak boleh Anda melakukan seperti itu. Selama Anda tidak menyebutkan kepada pembeli harga yang sebenarnya dan nanti tambahan margin menjadi hasil dari makelaran Anda. Atau Anda bersepakat dengan penjual bahwa nanti Anda akan menjual barang itu dengan harga sekian sehingga selisihnya menjadi milik Anda. Namun jika pembeli menyangka bahwa harga dasarnya memang 150 padahal aslinya 100, atau Anda memberitahu pemilik bahwa Anda menjualnya seharga 100, padahal aslinya 150, maka semacam ini tidak boleh. Demikian, Allahu A'lam.